Tak terasa hari ini kita sudah sampai pada tanggal 6 Rabiul Awal 1437 Hijriah. Tidak ada yang istimewa dengan bulan Rabiul Awal. Kalau bulan Zulhijjah sudah diagungkan orang kafir Quraisy, karena sejak zaman Nabi Ibrahim alaihi salam mereka sudah diajak untuk mengagungkan, dan itu tidak berubah sampailah kepada masa jahiliyah. Hanya saja mereka menambah-nambah ibadah haji dengan perbuatan-perbuatan bid'ah, batil, munkar. Dari bulan Zulhijjah sudah mereka meniadakan. Bulan Muharram mereka muliakan, bahkan mereka puasa di tanggal 10 Muharram. Ada apa dengan bulan Muharram? Karena pada tanggal 10 Muharram Allah menyelamatkan Musa dari kejaran Fir'aun laknatullah alaih, yang diabadikan dalam Al-Quran. Ketika dua pasukan ini sudah saling memandang, pasukan Musa sudah saling berhadapan dengan pasukan Fir'aun, pada saat itu qala ashabu Musa, berkatalah Bani Israel, inna la mudrakun, kita akan tertangkap, matilah kita Musa, hari ini kita akan mati, kita akan tertangkap. Tapi apa kata Nabi Musa AS? Kalla, kalla, sekali-kali tidak, inna ma'ya Rabbi sayahdi, Rabbku akan menyelamatkan aku. Allah. Itu terjadi pada tanggal 10 Muharram. Tapi bulan Rabiul Awal tidak ada istimewa-istimewanya. Tidak ada sejarah penting di bulan Rabiul Awal. Bulan yang biasa-biasa saja di kalangan jahiliyah. Tapi kemudian Allah ingin mengangkat bulan itu dengan peristiwa besar lahirnya Sayyidul Anbiya wal Mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah dia lahir di bulan Rabiul Awal, nampaknya dia menumpang tuah. Agaknya dia hebat karena berdekatan dengan diselamatkannya Musa. Orang akan mengatakan Muharram antara kelahirannya dia lahir di bulan mulia, sebelum dia lahir pun bulan itu sudah mulia. Mungkin dia akan disanding-sandingkan dengan haji, sebelum dia lahir pun bulan itu sudah mulia. Tapi dengan kelahirannya bulan itu ikut menjadi bulan yang mulia, bulan Rabiul Awal, kelahiran Nabi Musa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara mengingatkan kelahiran Nabi? Macam-macam caranya. Seorang tuan rumah mendatangi rumah sewa yang disewa oleh pelajar-pelajar Indonesia di kota Kairo Mesir. Mereka mengetuk pintu rumah demi rumah, mereka bawakan nasi dengan ayam panggang. Lalu mahasiswa terheran-heran, tidak pernah tuan rumah memberikan makanan sebesar ini. Ini dari siapa? Ini dari tuan rumah sahibul bait. Ada apa? Apakah anaknya menikah? Apakah cucunya khitan? Apakah dia ulang tahun? Apa yang dia mengantar makanan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ini hari kelahiran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan rumah bersedekah supaya orang ingat, oh ternyata kami yang pakai kalender Masehi melupakan kapan nanti kami lahir. Kami hanya ingat Januari, Februari, Maret, April, Mei. Kami tak pernah mengenang Rabiul Awal. Ketika sedang duduk-duduk di masjid kota besar Kairo, mahasiswa terbaring membaca diktat menjelang ujian, tiba-tiba datang seorang yang tidak kaya membagikan kue manisan, dan dia tebarkan, dia salami semua anak-anak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada apa gerangan ini orang membagi manisan sambil mengucapkan salawat? Ada apa kamu dari tadi bersalawat? Lupakan engkau wahai saudaraku kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ulang tahun raja kau peringati seminggu dengan cara membangkitkan lagi semangat, menghidupkan sunnahnya, semakin mengenalnya, membaca, memperhatikan, merenungkan. Karena semua anggota tubuh kita ini akan ditanya di hadapan Allah. Inna sam'a pendengaran, wal basar penglihatan, wal fu'ad hati dan pikiran. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua akan disoal, semua akan ditanya, semua akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tokoh-tokoh barat, tokoh filosof, Socrates, Demokritos, Thales, Aristoteles, begitu apa engkau tentang kelahirannya? Di mana dia dibesarkan? Apa buku karyanya? Tokoh-tokoh sekuler, tokoh-tokoh psikologi, kalian begitu mengerti dia? Artis jangan tanya lagi, pagi, petang, siang, malam informasinya terus diupdate, masuk ke dalam HP, masuk ke dalam televisi, sehingga orang hafal dia. Tapi tentang dia yang namanya disandingkan dengan Allah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, orang tua banyak tidak bisa menjawab pertanyaan anaknya, siapa itu Muhammad? Muhammad anak Abdullah, ibunya Aminah, dan kemudian lahir di tahun gajah. Setelah itu habislah jawaban. Betapa miskinnya pengetahuan kita tentang dia yang kita agungkan, yang kita muliakan. Mengisi pengajian dengan ceramah, diisi dengan kata sambutan RT, kata sambutan RW, kata sambutan ketua masjid, kata sambutan tokoh masyarakat, kata sambutan demi kata sambutan, sampai habis energi jamaah mendengar kata sambutan. Barulah mendengar setelah jam 11 malam, barulah mendengar kajian setelah orang terkantuk-kantuk. Dan ini dikatakan majlis mengenal, bukan itu majlis mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kepala sekolah buatlah bulan ini lomba cerdas cermat mengenal Nabi Muhammad. Buatkan 100 soal, bagikan ke anak-anak didik kita. Selesai itu kita adakan perlombaan. Wa bidzalika falyatana tafsir hudan fi sun, bersaing karyawan, pekerja, pegawai, kalau direkturnya, pimpinannya peduli kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sependek-pendek salat, salat witir satu rakaat, tetap nama Nabi itu dia sebut 4 kali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Bahkan khutbah Jumat ini pun kalau sampai waktu lupa mengucapkan salawat, maka batallah khutbah. Karena rukun khutbah mengucapkan bersalawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mazhab Syafi'i berpendapat jika orang lupa bersalawat maka batallah salatnya pada tasyahud Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bahkan Jibril pernah naik, kata Jibril ketika Nabi naik ke atas mimbar, Nabi mengatakan amin, amin, amin. Sahabat heran, tidak ada angin, tidak ada hujan. Kenapa kau katakan amin? Kenapa kau katakan amin ya Rasulullah? Lalu sahabat bertanya, apa gerangan? Kenapa kau katakan amin? Nabi menjawab, tadi Jibril datang membacakan beberapa doa. Satu di antara doa itu adalah bukan liman zukir kawalam yusalli alaika. Celakalah orang yang ketika namamu disebut dia tidak bersalawat kepada. Ketika namamu disebut ya Muhammad, ketika namamu berkumandang ke atas cakrawala, muazzin berkumandangkan namamu sehari semalam, disebut namamu di atas langit, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, mereka tidak peduli, mereka acuh, mereka cuek, bodoh, mereka orang-orang yang celaka, mereka orang-orang yang jauh dari rahmat Allah. Kenapa mereka Muhammad? Kenapa tidak bergetar hatinya ketika disebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena dia tidak kenal, dia tidak cinta, tidak masuk. dalam hatinya. Dia tidak sayang kepada yang tidak dikenal. Hanya kewajiban rutinitas. Kebetulan dia dilahirkan seorang ibu yang muslimah. Kebetulan ayah yang muslim. Kebetulan tinggal di negeri Melayu yang muslim. Kebetulan tinggal di negeri yang mayoritas muslim. Kebetulan. Terlalu banyak kebetulan. Sehingga tidak berkesan apapun ketika nama itu disebut. Tidak ada kata terlambat. Mari kita baca kembali Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri, pemenang lomba Nobel terbaik juara dunia ketika pemerintah Saudi Arabia mengadakan lomba menulis karya ilmiah. Maka pemenangnya bukan orang Arab, bukan orang Mesir yang lama Al-Azhar, bukan orang Madinah yang dalam Universitas Islam Madinah, orang India. Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri menulis kitab Al-Rahim Al-Maktub, buku terbaik dengan bahasa yang simpel, sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Namun untuk mengenalnya, nama buku itu tetap tertulis Al-Rahim Al-Maktub. Betapa indahnya ketika bulan ini kita berikan buku itu, pulang dari sekolah ini, pulang dari bekerja, singgah sebentar di toko buku, lalu kita buatkan oleh-oleh untuk anak kita. Bukan ikut tradisi Majusi yang membawakan cake, membawakan bolu, menyuruh anak meniup api, lalu meletakkan tangan di atas dada, pintakan apa yang kau minta dalam tiupanmu. Betapa kita sudah merubah anak kita menjadi Majusi, merubah anak kita menjadi penyembah api. Tapi hari ini tradisi kafir itu kita tinggalkan. Hari ini kita bawa buku, kita sambut dengan baik. Lalu dia buka, dia melihat apa ini? Buka ketika dia lihat sejarah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itulah yang akan menolong kita di hadapan Allah. Di antara yang tetap mengalir sesudah kematian, bila mata insan, kalau manusia sudah mati, infatan, putus amalnya. Yang hari ini rajin salat duha, setelah meninggal dunia, putus. Yang hari ini rajin membaca Al-Quran, setelah meninggal dunia, putus. Yang hari ini rajin mengusap kepala anak yatim, setelah meninggal dunia, putus. Yang hari Jumat ini banyak bersolawat, setelah meninggal dunia, putus. Tapi ada yang tidak putus. Buku itu tetap dibaca sang anak, meneteskan matanya. Dulu ayahku memberikan buku ini hadiah di bulan Rabiul Awal tahun 1437. Masih tertulis namanya, masih terkubur tanda tangannya. Saat itu aku berusia kira-kira 15 tahun, kelas 3 SMP, sekolah menengah pertama. Inilah hadiah yang paling berkesan dalam hidupku. Dibacakannya kepada anak-anaknya, dibacakan anak kepada cucunya. Itulah kenangan yang tidak akan berakhir. Kita tinggalkan uang, dia akan binasa. Kita tinggalkan alat komunikasi tercanggih di zamannya, 5 tahun lagi dia akan menjadi alat yang mampu untuk dibawa anak kita. Tapi buku semakin klasik, semakin bermakna. Inilah warisan, inilah peninggalan yang mengingatkan kita, mengenangkan kita kepada dia yang katanya kita cinta kepadanya. Tapi sesungguhnya kita tidak pernah mengenalkan dia kepada anak-anak kita. Tapi tidak hanya sekedar mengenal, mari kita hidupkan warisannya. Apa bukti cinta kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nabi tidak meninggalkan istana. Sampai hari ini istana Fir'aun masih tegak berdiri, menjadi objek wisata Mesir, Luxor, kota yang penuh dengan kenangan. Nabi tidak meninggalkan makam yang mewah seperti makam piramid, makam-makam tua, makam-makam hebat orang kafir. Dia manusia yang sederhana, walaupun dia kaya raya, tapi dia hidup dengan apa adanya, seadanya. Dia tidak meninggalkan emas dan perak. Al-Anbiya, para nabi, lam yurisu dinaran wala dirhaman. Mereka tidak meninggalkan uang perak, mereka tidak meninggalkan uang emas. Yang mereka tinggalkan adalah sunnah. Alaikum bisunnati, ikutilah sunnahku. Wasunnatil khulafa'ir rasyidin, sunnah khulafa'ir rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Abu alaiha binawajib, gigi pakai gigi berat. Jangan kau pegang pakai tanganmu yang lemas, jangan kau pegang dengan tanganmu yang rapuh. Tapi kau untuk selamanya. Aku alaihi nawajiz, kikik pakai gigi geram, dia tidak akan terlepas. Kalau kau sudah sanggup menghidupkan sunnah-sunnah ini, tetap sholat berjamaah, berkumandang suara adzan, memanggil panggilan Allah, memanggil panggilan Rasulullah, semuanya kecil, atasanku kecil, direkturku kecil, perusahaanku kecil, ada yang lebih besar. Kalau aku mati hari ini, besok akan digantikan orang. Bahkan sebelum aku mati pun orang sudah banyak berdoa supaya aku mati, supaya ada penggantinya. Tapi ibadahku ini yang akan berkuku bawah menghadap Allah. Inna salati salatku, wa nusuki ibadahku, wa mahyaya hidupku, wa mamati matiku. Inna awwalal an yuhasabu bihi al-amal, yang pertama kali akan dihitung, akan dihisab, akan ditanya di hadapan Allah. Salatku salat, salat berjamaah. Laki-laki yang badan berakal saleh, dia akan datang ke masjid bukan sekedar ingin menyambung silaturahim, bukan sekedar ingin datang menguburkan kewajiban, tapi mengikuti sunnah. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meninggal dalam keadaan meninggalkan salat. Tidak mati dia dalam keadaan meninggalkan salat berjamaah. Bahkan ketika sakitnya sekalipun, matanya dari balik jendela tidak memperhatikan sahabat. Sahabat dipimpin oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, tapi Nabi sangat ingin dalam salat berjamaah. Bahkan ketika matanya tertutup pingsan, mereka siramkan 5 timbah air. Wajah Nabi disiram dengan air, tersadar dia dari pingsannya yang panjang. Mereka bertanya, apa yang kau inginkan ya Rasulullah? Apa yang kau kehendaki ya Rasulullah? Bawa aku ke masjid, aku ingin salat berjamaah. Tanda cinta kepada Nabi, mengenangnya. Apakah di bulan Rabiul Awal saja? Tidak. Setiap hari, setiap waktu, setiap saat kita kenang dia. Tapi khusus di bulan kelahirannya ada perhatian khusus. Kita berikan buku sejarahnya, kita ingatkan anak-anak kita, kita ingatkan masyarakat kita. Mari kita berbanyak melaksanakan sunnah-sunnahnya. La yu'minu ahadukum, kamu tidak beriman. La yu'minu ahadukum, kamu tidak beriman. Sampai kapan? Hatta akuna ahabba ilaihi, sampai dia lebih sayang kepadaku. Minu waladihi, daripada anaknya. Wa waladihi, daripada orang tuanya. Wa nasi ajma'in, daripada seluruh manusia. Kalau ada orang muslim, saya lebih sayang anak saya daripada Nabi. Iman belum sempurna oleh saudara. Kalau ada tapi aku lebih sayang hartaku daripada Nabi, engkau belum beriman. Dan kemudian ketika Nabi mengatakan kamu belum beriman, sampai kau sayang kepada aku melebihi sayangmu kepada anakmu, melebihi sayangmu kepada ayahmu, melebihi sayangmu kepada istrimu. Datang Umar bin Khattab berkata, aku lebih sayang engkau daripada anakku, aku lebih sayang engkau daripada orang tuaku. Tapi kalau untuk dibanding dengan diriku, aku belum sanggup lebih sayang engkau daripada diri. Aku lebih sayang diriku ya Rasulullah. La ya Umar, la ya Umar, belum sempurna imanmu ya Umar. Hatta aku na'ab ilaih, sampai kau lebih sayang aku daripada dirimu sendiri. Kalau kau masih sayang dirimu, kau belum sempurna imanmu. La ya Umar, tidak wahai Umar. Hatta aku na'ab ilaih, sampai kau lebih sayang aku daripada dirimu. Saat itu Umar mengatakan, ahabu ilayya, la anta ahabu ilayya, aku lebih sayang engkau daripada dirimu. Al-an ya Umar, al-an ya Umar, sekarang imanmu baru sempurna wahai Umar. Kenapa kita mesti lebih sayang kepada dia daripada kepada diri kita? Karena dia jauh lebih sayang kepada kita daripada yang lain. Ketika giginya patah, ketika air menetes peluh keringatnya, ketika darah menetes ke pipinya dari pelipisnya, sahabat sudah mulai berkumpul. Ya Rasulullah, setiap Nabi ada doa yang kabul, setiap Nabi punya doa mustajab. Mintalah doa itu supaya mati orang kafir ini semua. Mintalah doa itu supaya turun azab agar kita selamat. Kami tidak tahan melihat engkau berdarah ya Rasulullah. Mintalah doa itu supaya binasa ini orang kafir. Nabi mengatakan, biarpun apa yang terjadi, doa mustajab itu aku simpan untuk siapa ya Rasulullah? Syafaatan di umat. kiamat. Biarlah musim berdoa ini untuk umatku nanti hari kiamat. Begitulah sayangnya dia kepada kita. Apa bukti kita sayang kepada dia sampai hari ini? Berapa uang yang sudah kita berikan untuk PDTA, MDTA, guru ngaji, guru fisika, biologi, kimia, kita bayar mahal. Tapi anak-anak yang mengajarkan Al-Quran, kita sudah mengajarkan cinta Nabi, cinta Rasul. Sunnahnya kita tinggalkan. Betapa munafiknya orang yang mengatakan aku cinta Muhammad, tapi tidak sedikit pun ada bukti cintanya. Kelak tidak akan ditanya di hadapan Allah. Kullukum ra'in, setiap kamu pemimpin, wa kullukum mas'ul, setiap pemimpin akan ditanya. Kepala rumah tangga akan ditanya, sudahkah melaksanakan sunnah Nabi, istrimu, anakmu, keluarga, sudahkah mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Barakallahu fi walakum fil Qur'an al-'azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور.